Isimlah sudah dijelaskan ya sebelumnya adalah la yang dimaksud di sini adalah la nafiyatul lil jinsi, yaitu termasuk saudaranya siapa? Saudaranya inna, sehingga dia memiliki isim dan juga memiliki khobar. Ada isim la, ada khobar la. Berikutnya beliau menjelaskan tentang hukum isim la. Hukum dari apa? Isim la. Ada empat hukum. Yang pertama, idza kana ismuha nakiratan, yaitu apabila isimnya adalah nakirah. Isimnya apa? Nakirah, yaitu maksudnya bukan ma'rifat ya, tidak ada alif lam. Fa hukmuhu, maka hukumnya mabniyun. Dibaca bagaimana? Mabni, hukumnya itu mabni. Ala ma yunsubu bihi, di atas apa yang dia mansub dengannya. Hukumnya apa? Dia mabni atas tanda nasabnya. Mabni atas tanda apa? Nasabnya, biduni tanwin, tanpa tanwin. Contohnya, la rajula fiddari. Apa artinya? Tidak ada seorang pun lelaki di dalam rumah. Mana isim la? Rajula. Ma'rifat atau nakirah? Nakirah. Ada alif lam tidak? Tidak ada. Tidak ada, berarti naki nakirah. Apa hukumnya tadi? Dia mabni atas tanda nasabnya. Apa tanda nasabnya? Tanda mansub itu apa? Tanda mansub fathah. Maka dikatakan la rajula. Rajula di sini mabni atas fathah. Ditanwin tidak? Tidak ditanwin, karena namanya mabni itu tidak boleh di tanwin. La rajula fidari. Rajula sebagai apa? Isim la. Mabniun alal fathi, dia itu adalah mabni di atas tanda apa? Fathah. Contoh yang lain, la mukhlisaini, tidak ada dua orang yang ikhlas. Yutahamani, itu dituduh. Tidak ada dua orang yang ikhlas itu dituduh. Mana isim la? Isimnya mana isimnya? Mukhlisaini, itu namanya isim la. Dia mansub atau mabni? Mansub. Mansub atau mabni? Ya? Mukhlisaini, ma'rifat atau nakirah? Nakirah. Tidak ada alif lam loh. Kalau isim la itu nakirah, maka mabni, hukumnya apa? Mabni. Mabni atas apa ini? Tanda nasabnya. Apa tanda nasabnya? Ya, mabniyun alal ya. Jadi dia apa? Mabni di atas tanda apa? Ya. Nah, dia isim musanna. Musanna mansub dengan apa? Ya, maka dia mabni dengan tanda nasabnya, yaitu apa? Ya. La kadzibati, tidak ada para pendusta wanita yang dicintai. Mana ini isim la? Kadzibati. Ada alif lam tidak? Tidak ada. Berarti ma'rifat nakirah. Nakirah. Apa hukumnya? Mabni atas tanda nasabnya. Apa tanda nasabnya? Kasrah. Ditanwin tidak? Tidak ditanwin. Jadi la kadzibati. Nah, gitu. Tidak boleh ditanwin. Nah, dia mabni atas tanda kasrah. Mahbubatun sebagai apa? Khobar la. Dibaca mar marfu. Maka kadzibati itu mabni atas apa? Kasrah. Jadi kaidah yang pertama gimana? Kalau isimnya nakirah. Hukumnya bagaimana? Mabni atas tanda nasabnya tanpa tanwin. Hukum yang kedua. Idza kana ismuha, apabila isimnya itu nakirah. Isimnya apa? Nakirah. Sama atau beda dengan yang di atas? Sama atau beda? Sama, tapi di sini ada bedanya. Sama-sama nakirah. Terus bedanya di mana? Wa kanat la mukarrarotan, dan adalah la di dalam kalimat atau hukum yang kedua ini, la-nya itu apa? Mukarrarotan, diulang. La-nya apa? Diulang. Maksudnya diulang itu gimana? Lebih dari satu kali. La-nya diulang. La itu cuma, bukan cuma sekali, tapi diulang. Jaza fihi, maka boleh dalam keadaan ini bina'ul ismaini wa raf'uhuma. Boleh apa? Mabni kedua isimnya, dan boleh juga apa? Marfu kedua duanya. Boleh apa? Dua-duanya mabni, ya boleh dua-duanya apa? Marfu. Contoh, lihat contohnya. La haula wa la quwata illa billah. Adalah, ya kan? Sesudah la, haula itu namanya isim la. Nakirah atau ma'rifat? Ya? Haula, ini adalah nakirah, enggak ada alif lam. Nakirah atau? Kemudian la, lihat la-nya, berapa kali la-nya? Dua kali. Dua tak? La haula wala. Nah, berapa kali? Dua kali, berarti la-nya diulang. Maka hukumnya bagaimana tadi? Isim la-nya itu boleh mabni dua-duanya. La haula wala quwata, mabni atas fathah, ya. Atau boleh juga marfu dua-duanya. Jadi dibaca la haulun wala quwatun illa billah. Dua-duanya lah boleh. Jadi bisa la haula wala quwata, bisa lah la haulun wala quwatun. Boleh lah? Boleh, dua-duanya boleh. Kemudian yang ketiga, apabila isimnya ma'rifat. Idza kana ismuha apa? Ma'rifatan. Apabila isimnya itu ma'rifat, ada alif lam, wajib raf'u, maka wajib dibaca apa isimnya? Marfu. Dan wajib diulang la. Wajib apa? Diulang la. Wa wajib tikraru la. Wajib mengulang la. Perhatikan contohnya. La azawju fil baiti wa la zawjatu. Artinya apa? Tidak ada sang suami di rumah, tidak juga sang istri. Isimnya mana? Azawju. Ma'rifat atau nakirah? Ma'rifat, karena ada alif lam azawju. Hukumnya bagaimana tadi? Kalau isimnya ma'rifat, maka wajib dibaca marfu. Jadi zauju. Dan wajib diulang apa? La. lazauju fil baiti wala, lanya harus dua kali, wala zauja tu, gitu ya. Tidak ada sang suami di rumah, tidak juga sang istri. Kenapa tadi? Karena isimnya ma'rifat. Yang keempat, idza kana ismuha munfasilan anha, apabila isim la itu terpisah dari la. Terpisah dari apa? La. Jadi tidak langsung kan biasanya la terus habis itu ada apa? Isimnya tuh. Nah, ini enggak, ini terpisah. Ada pemisahnya. Wajib rafu, maka wajib dibaca apa? Marfu. Wajib dibaca marfu. Wa wajib tikraruha, dan wajib mengulang la. Contoh. La fil baiti rajulun wala imra'atun. Artinya apa? Tidak ada di dalam rumah itu seorang pun lelaki dan tidak juga seorang pun perempuan. Mana isimnya la? Rajulun. Itu bersambung atau terpisah? Terpisah. Mana pemisahnya? Fil baiti. Nah, karena ada pemisah ini, maka hukum isim la itu wajib marfu. Rajulun, dan wajib diulang apa? La. Ya, jadi tambahi lagi wala imra'atun. Ya. Tidak ada seorang pun, ya tidak ada dalam rumah itu seorang pun lelaki dan juga seorang pun apa? Perempuan. Intinya apa ini? Kaidah nomor 1 sampai 4 ini. Intinya isim la itu bisa ma'rifat, bisa apa? Nagiro. Kalau yang dibaca apa namanya? Marfu kapan? Kalau dia ma'rifat. Ya. Atau nagiro tapi lanya diulang gitu. Kalau ma'rifat pasti marfu ya. La zauju, nah, pasti marfu. Kalau nakirah bisa marfu, bisa tidak. Kapan marfu? Kalau dia apa? Lanya dua kali, seperti la haulun wala quwatun, atau isim lanya terpisah ya. La fil baiti rajulun, itu wajib marfu karena terpisah ya. Jadi intinya la itu beramalan seperti ini kalau apa syaratnya, berarti bersambung langsung dan dia berupa isim nakirah. Dan la-nya berapa kali? Satu kali saja. Kemudian yang berikutnya masih membahas tentang la ya. Isim la bisa dibagi menjadi dua, ada yang mu'rab dan ada yang apa? Mabni. Kapan mu'rab isim la itu? Kalau dia mudhof atau menyerupai mudhof. Yang pertama, idza kana mudhofan, apabila dia apa? Mudhof. Mudhof itu apa? Disandarkan. Contoh, la sahiba ilmin madmumun, tidak ada pemilik ilmu yang tercela atau yang dicela. Adalah di situ, perhatikan. Maka kemudian sesudahnya ada kata sahiba. Dia mudhaf tidak? Sahiba ilmin, pemilik ilmu. Berarti dia dua kata digabung menjadi satu, namanya mudhaf, yang belakang mudhaf ilaihi. Nah, hukumnya di sini sahiba apa? Mabni atau mu'rab? Apa? Mu'rab. Dia apa? Mu'rab. Maksudnya dia kalau di i'rab, apa i'rabnya? Mansub. Apa tanda mansubnya? Fathah ya. Dia mansub dengan tanda apa? Fathah. Contoh yang lain, la syahida zurin mardiyun anhu. Tidak ada saksi palsu yang diridhoi. Isimnya mana isimnya? Syahida. Dia mabni atau murob? Murob, karena dia disandarkan. Disandarkan kemana? Zurin. Zurin itu namanya mudhof ilaih. Berarti syahida di sini mudhof, disandarkan. Nah, kalau isim la itu disandarkan, maka dia hukumnya apa? Mansub. Dengan tanda apa ini? Fathah, syahida. Mansub ya tak? Mansub. Kalau dia dikatakan mansub, berarti mu'rob atau mabni? Oh, dia mansub, berarti maaf, maaf, maaf, maaf, mu'rob, mu'rob, mu'rob. Kemudian yang sebab yang kedua, idza kana sabihan bil mudhof, apabila dia menyerupai apa? Mudhof. Seperti la sa'iyan fil khairi makruhun, tidak ada orang yang berusaha ya, atau berjuang dalam kebaikan itu dibenci. Mana isim la? Sa'iyan mabni atau murob? Murob atau mabni? Mabni atau murob? Murob, karena dia di sini apa? Menyerupai mudhof, menyerupai apa? Mudhof. Mengapa kok dikatakan menyerupai mudhof? Karena dia seperti mudhof. Ya. Yeah. Ya, yeah, iya. Yeah. Kenapa kok seperti mudhof? Karena dia menyerupai. Karena dia apa? Dia itu butuh kepada kata yang sesudahnya. Mudhof butuh kepada apa? Mudhof ilaih, ya. Nah, sama juga ini. Sa'iyan, dia butuh kepada yang sesudahnya, itu fil khairi, butuh ya kan. Nah, karena dia butuh atau berkaitan dengan sesudahnya, maka dikatakan dia menyerupai apa? Mudhof. Sa'iyan dibaca mansub. Tanda mansubnya apa? Fathah, ya. Jadi bukan sa'iya tapi sa'iyan, ya. Dia ditanwin. Nah, dia mu'rob. Contoh yang lain, la tolian jabalan hadirun. Artinya apa? Tidak ada pendaki gunung yang hadir. Mana isim la? Tolian. Mabni atau murob? Murob, karena dia apa? Menyerupai mudhof. Menyerupai apa? Karena butuh kepada kata sesudahnya, yaitu kata jabalan, pendaki gunung. Kan seandainya berhenti tolian, kan tidak sempurna toh kalimatnya apa? Ungkapannya tidak sempurna. Maka dilengkapi dengan kata apa? Jabalan. Nah, dia dikatakan menyerupai mudhof. Nah, dalam dua apa? Keadaan inilah yang dikatakan isim la itu mansub, ya. Paham? Jadi dalam dua sebab ini, kalau dia apa? Atau dua posisi, artinya kalau dia mudhof atau dia menyerupai mudhof. Dibaca apa? Mansub. Berarti kesimpulannya, kalau selain itu dibaca apa? Mabni. Dibaca apa? Mabni. Kalau dikatakan mabni, tidak ditan win, ya. Mabniyun ala ma yunsabu bihi. Mabni atas tanda apa? Nasabnya. Contoh di bawah yang di samping ya. La tilmidha hadirun. Apa artinya? Tidak ada seorang pun murid yang hadir. Mana isim la? Tilmidha. Dia disandarkan atau tidak? Mudhof? Tidak. Menyerupai mudhof? Tidak. Berarti hukumnya apa? Mabni. Tidak ditanwin. Jadi tilmi The mabni atas fathah. Mabni atas apa? Fathah. La tilmidha hadirun. Bukan tilmidhan ya, tapi apa? Tilmidha. Jangan ditanwin ya, tilmidha. Kok tadi la sa'iyan fil khairi kok ditanwin? Karena dia menyerupai mudhof. La tali'an jabalan kok ditanwin? Karena dia menyerupai mudhof. Ya. Ada juga yang mabni atas ya. La kadzibaini, tidak ada dua pendusta yang dibenarkan. Yusaddaquni. Isimnya adalah kadzibaini. Mabni atau murof? Ya, mabni. Karena dia bukan mudhof, bukan menyerupai mudhof. Contoh yang ketiga, la zolimina mahbubuna, tidak ada orang-orang yang zolim dicintai. Mana isim la? Zolimina. Dia mansub atau mabni? Kalau mansub bacanya lah. Kalau zolimuna marfu. Kalau mansub zolimina. Kalau ini mansub atau mabni? Kalau di sini bacanya mabni atau mansub? Mabni. Bedanya apa? Tandanya. Tandanya itu sama-sama ya. Jadi gini, kalau di i'rab apa istilahnya ya? Kalau di i'rab dikatakan apa? Mabni. Di i'rab itu dijelaskan, diuraikan apa? Kedudukannya, statusnya gimana? Ini mabni atau mu'rab? Ya. Kalau tandanya sama. Kalau tadi mansub dengan ya, ini mabni juga dengan ya. Sama atau beda? Sama. Sama-sama pakai ya, cuma statusnya beda ya. Kalau mansub, ya kita katakan dia mansub. Kalau mabni, mabni. Yang paling jelas itu kalau kelihat, kalau dia isim apa? Mufrad. Nah, kalau mufrad kan tilmid. Kalau mansub gimana? Tilmidzan. Jadi apa? Ditanwin. Tapi kalau mabni, tilmidza. Tidak boleh ditanwin. Cuma kalau dia munsana atau jamak mudzakkar salim itu tidak boleh kata. Nah, contoh lagi yang jamak mudzakkar salim. La mujtahidati. Nah, mujtahidati itu mansub atau mabni? Mabni. Mujtahidati. Mabni atau mansub? Mabni. Kalau mansub bacanya mujtahidatin. Nah, dia mansub, tanwin toh. Nah, kalau dibaca mujtahidati berarti mab ni atas tanda apa? Kasroh tanpa tanwin ya. La mujtahidati madmu matun. Tidak ada wanita-wanita yang bersungguh-sungguh itu tercela. Apa kesimpulannya? Kesimpulannya isim la itu bisa mabni, bisa mu'rob. Yang mu'rob ada dua sebab. Kalau dia mudhof disandarkan atau menyerupai mudhof. Selain itu maka hukumnya apa? Mabni. La ilaha illallah. Ilaha mabni mu'rob. Ilaha mabni? Mabni. Karena dia tidak ditanwin. Kalau ditanwin ilahan itu berarti mu'rob. Tapi bacanya apa? La ilaha illallah. Berarti hukum yang berapa itu? Satu. Itu apa? Isimnya naki roh. Mabni atas tanda nasobnya tanpa tanwin. La ilaha. Bukan la ilahan, tapi la ilaha. Nah, hukum nomor satu yang tadi. Hukum isim la ada empat tadi. Masuk nomor satu. La ilaha illallah. Ilaha di situ mudhof atau menyerupai mudhof? Ya. La ilaha illallah. Ilaha di situ mudhof atau menyerupai mudhof? Ya. Kan ini dijelaskan toh. Isim la ada dua, ada yang mabni, ada yang mu'rob. Rob yang mu'rob berapa sebab? Dua. Kalau dia mudhof atau menyerupai mudhof. Nah, pertanyaannya la ilaha illallah. La ilaha, ilaha di situ mabni mu'rob. Mabni. Berarti masuk yang mudhof atau menyerupai mudhof? Hah? Ilaha di situ mudhof tidak? Tidak. Menyerupai mudhof? Tidak. Makanya dia mabni. Gitu kan? Nah, latihan. Ini udah pada pusing ya. Siang-siang pusing. Daripada pusing latihan aja. Ya. Yeah. Tamrin latihan sahih ma tarahu ghalatan. Ya, apa itu? Khotoan. Benarkan apa yang kamu lihat salah. Jadi kalau salah di disalahkan, dikoreksi ya. Diganti yang benar. Nomor satu, betul salah? Ya? Salah? Kok langsung salah? La fil baiti mudarisan wala tilmidan. Salah. Betul salah? Salah. Kaidah nomor berapa? 1, 2, 3, 4. 4. Karena terpisah. Mana pemisahnya? Fil baiti. Berarti yang betul gimana? La fil baiti mudarrisun wala tilmidun. Nah, gitu. Jadi nanti kalau ada salah cetak antum bisa ngoreksi, ya kan? Oh, itu salah cetak. Nah, gitu kan. Salah ketik. Nah, gitu. Karena sudah tahu ilmu nahwu. Kalau enggak tahu nahwu enggak bisa ngoreksi. Gitu ya. Yang betul la fil baiti mudarrisun wala tilmidun, masuk kaidah nomor 4. Nomor 2, betul salah? Ya? Kaidah nomor berapa? 2 atau 3? 2? 2? 2? Nakira atau ma'rifat isimnya? Al imam, lal imam, al imam itu ma'rifat. Ma'rifat kan ada alif lam ya. Berarti masuk nomor 3, nomor 2. 3. Gimana nomor 3? Lal imamu fil masjidi wala wala apa? Al ma'mumu. Jadi pakai alif lam juga ya. Walal ma mumu, dua-duanya harus marfu. Lal imamu, tidak ada si imam di masjid, tidak juga si makmum, ya. Tidak ada si imam di masjid, tidak juga si makmum. Nomor 3, salah betul. Salah. Di mana salahnya? Al mudaris. Kok salah? Yang betul? Mudari. Sa apa su? Apa si? Sa si su? Sa. Apa san? Sa atau san? La mudari sa fil baiti nomor kaidah nomor sa. Satu. La mudari sa, enggak pakai alif lam ya. La mudarrisa fil baiti, tidak ada seorang pun pengajar di dalam rumah. Nomor 4. Betul salah? Salah atau betul? Betul atau salah? Sah? Sah? Sah? Satul. Betul. Betul. Kok betul? Karena isimnya apa? nakirah, maka diulanglah kaidah nomor 2. La malun wala ilmun, bisa tak? Bisa juga apa? La mala wala ilmalahu, ya, dua-duanya bisa. Jadi bisa la malun wala ilmun atau la mala wala ilma, kaidah nomor 2. Tidak punya ilmu, ya apa? Tidak punya harta dan juga tidak punya apa? Ilmu. Terakhir nomor 5, betul salah? Sah? Salah. Di manakah salahnya? Tolibu. Yang betul? Toliba. Karena di sini isimlanya apa namanya? Mudhof. Isimla itu mudhof dibaca apa? Mansub. La toliba, ya kan? La toliba ilmin madhmum. Ya. Nah, tolib di sini mudhof, ya, disandarkan kepada apa? Kepada ilmin. Berarti dia mu'rob. Jadi man bukan tolibu tapi apa? Toliba. La toliba ilmin madmum. Ya. Masih 5 menit. Kita lanjutkan sedikit lagi munada. Tadi sudah kita singgung al-munada, yaitu yang diseru atau dipanggil. Al-munada ismun, dia adalah suatu isim. Yudhkaru, yang disebutkan. Ba'da harfi nida'in, setelah huruf nida', itu setelah kata seru atau kata panggilan. Contoh, ya Abdullahi, artinya wahai Abdullah. Mana yang disebut munada? Munadanya mana munada? Ya. Ya. Abdullah. Ya. Ya. Ya, itu namanya huruf nida, kata seru atau kata panggilan. Nah, yang disebut munada itu yang dipanggil. Siapa yang dipanggil? Abda. Jadi abda itu namanya munada. Munada itu yang diseru atau yang dipanggil, ya. Abda, abdu, abdi. Abda. Abda. Karena munada harus mansub. So, ya Rasulullah. Mana munada? Rasulah. Rasulah. Dibacalah mansub karena sebagai munada itu yang diseru. Jadi kalau ada orang misalnya mengatakan ya Rasulullah, betul salah? Salah. Salah. Ya Rasulillah? Salah. Salah. Yang betul? Rasulullah. Ya Rasulullah. Ya Rasulullah. Boleh enggak kita mengatakan ya Rasulullah? Apa misalnya? Saya ini belajar nahwu kok enggak paham-paham. Tolong berikan saya kecerdasan. Boleh gak? Boleh. Ya boleh. Yang berdoa itu termasuk ibadah. Ibadah untuk siapa? Allah saja. Berdoa kepada selain Allah hukumnya apa? Syirik. Ada tidak orang yang berdoa kepada selain Allah? Ada, ya. Wa hurufun nida', dan kata-kata seru itu diantaranya hamzah a, nah, itu artinya wahai, hai itu, hi, nah itu ya. A gitu ya, bukan u, bukan i tapi apa? A, huruf hamzah a itu maksudnya hai, ya apa ya, wahai, ayah, wahai, sama semuanya, ai, wahai. Haya, wahai, wahai. Jadi semua artinya hai atau hui. Nah, Ya, kata seru juga. Nah, gitu. Wah, itu berarti wuih. Nah, gitu. Mungkin jauh gitu, wuih. Di laut. Gitu. Jadi apa yang diseru namanya? Munada. Ya, waktunya habis, istirahat dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari hukmul bismillah. Hukum bismillah ada ya. 4 toh? Iya, Ustaz. Yang pertama isimnya apa? Nakiro. Hukumnya mabni atas tanda nasabnya tanpa tanwin. La rajula. Rajula itu sebagai isim la. Nakiro atau marifat? Nakiro. Nah, hukumnya apa? Mabni atas fathah. La rajula. Nah, dia isimnya apa tadi? Naki roh. Maka hukumnya mabni atas fathah. Jadi bukan rojulan tapi rojulan. Kaidah nomor 2 isimnya apa? Naki roh juga, tapi lahnya diulang, lahnya 2 kali. La haula wala. Lahnya berapa kali? 2 kali. Maka la haula wala kuwata bisa atau la haulun wala kuwatun. Jadi bisa mabni dua-duanya. Bisa apa? Marfu dua-duanya. Oh, berarti boleh Ustaz bilang kalau kita bilang la haulun wala quwwatun. Boleh. Oh. Karena apa tadi isimnya nakirah dan lahnya diulang. Kalau yang pertama kan lahnya cuma sekali. Yeah. Yang kedua lahnya diulang. Maka bisa dua pilihan. Bisa mabni dua-duanya, la haula wala quwata atau marfu dua-duanya, la haulun wala quwwatun. Yang ketiga isimnya ma'rifat. Nah, kalau ma'rifat wajib marfu. La zauju. Nah, itu kan wajib apa? Marfu. Terus lahnya juga wajib diulang. Wala, lahnya diulang lagi. La zauju fil baiti wala zaujati. Jadi kalau enggak diulang ya kalimatnya enggak sempurna. Harus diulang. Lahnya harus diulang. La zauju kan marfu toh? Fil baiti wala zaujati. Oh, marfu dua-duanya Ustaz ya? Iya, dua-duanya marfu. Wajib marfu. Kemudian yang keempat, isimnya terpisah. Nah, kalau terpisah, wajib marfu. Dan la-nya pasti diulang. La fil baiti rojulun. Terpisah tidak? Terpisah, karena ada kata fil baiti. Maka dibaca rojulun. Wajib marfu. Terus wajib diulang la-nya. Wala imro'atun. Ini satu lagi ini isim la yang mu'rab sebenarnya. Oh, yang mu'rab ya. Itu ada dua sebab. Yang pertama kalau dia mudhof disandarkan ya. Maka kita katakan isim la itu mu'rab. Berarti kalau mu'rab bagaimana? Isim la kan la saudaranya siapa tadi? Ina. Berarti isim la itu mansub karena dia mu'rab kan? Ya. Nah, dalam dua keadaan ini kalau dia mudhof atau menyerupai apa? Mudhof hukumnya apa? Mansub. Nah, tapi kalau dia bukan mudhof, bukan menyerupai mudhof, hukumnya apa? Mabni. Jadi yang mu'rab cuma dua keadaan, kalau dia mudhof atau menyerupai mudhof. Selain itu hukumnya apa? Mabni. Nah,